طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه ما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله. Sebelumnya pernah saya sampaikan di sini juga di masjid yang mubarak ini, bahwasanya dakwah salafiyah, dakwah tauhid, dakwah sunnah itu berada di pundak kita semuanya. Kalau bukan kita yang menegakkannya, siapa yang kita harapkan? Siapa yang kita harapkan? Apakah orang-orang awam akan menegakkan dakwah salafiyah? Apakah na'udzubillah para hizbiyun akan menegakkan dakwah salafiyah? Atau kamu anggap mereka-mereka para sururiyin dan hizbiyin pantas menegakkan dakwah salafiyah? Akhwani fillah na'azakumullah, seringkali hizbiyin itu merusak dakwah salafiyah. Yang dia bawa itu tercoreng karena apa yang dia lakukan. Dari berbagai macam tindak-tindak politik yang tidak pantas. Dari berbagai macam tamayyur yang mereka lakukan. Barakallahu fikum. Sehingga antum, kita semua yang mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala amanah untuk menegakkan dakwah ini. Dengan apa kita bisa? Dengan semua yang kita mampu. Urusan tercatat atau tidak tercatat di dalam keorganisasian itu urusan nomor sekian. Emang kalau gak tercatat berarti kamu tidak punya tanggung jawab? Bodoh amat, saya gak ikut-ikutan. Qanibina na'azakumullah. Akhwanuna salafiyin ahla sunnah wal jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Bekerja samalah, bantu membantulah, saling tolong menolonglah dalam birri wat taqwa. Taib mana bir yang lebih tinggi daripada dakwah ila tauhid? Mana bir yang lebih tinggi daripada dakwah ila sunnah? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa yang lebih bagus ucapannya dari mereka yang mengajak kepada Allah? Ini tinggi sekali. Sampai dikatakan wa man ahsanu qawlan. Ucapan mana yang lebih baik daripada dakwah ila tauhid? Maka tentunya ini khairul bir, sebaik-baik albir adalah dakwah ila tauhid. Maka usikum wa iyaya bi taqwallah. Aku wasiatkan kepada antum semuanya untuk bantu membantu di dalam dakwah, menegakkan ta'lim wa ta'allum, menegakkan berbagai macam dakwah ila tauhid, ila sunnah. Semarakkan ilmu wal amal. Akhwani fi din, a'azzakumullah. Saya nasihatkan seperti ini pada semua salafi di semua tempat, bukan hanya di Majalengka atau Cikijing. Tidak hanya Cikijing ataupun Talaga, tidak. Tapi semua salafiyin, bahkan kepada wali murid, ketika ada acara kumpulnya atau musyawarah wali murid, sampaikan lagi bahwa ini pondok punya kalian, bukan punya saya, bukan banyak punya si fulan, punya si fulan. Masjid kita ini sekarang ini yang ada ini, yang kita tempati sore hari ini, juga milik Allah Subhanahu wa taala, yang amanahnya ada di pundak kalian juga. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Punya siapa? Punya Oman. Hah? Urusan Oman itu. Enggak. Bukan punya si fulan, bukan punya si Alan. Bukan punya siapa-siapa. Punya Allah Subhanahu wa taala yang tanggung jawabnya adalah atas pundak-pundak kalian ahlus sunnah. Demikian pula masjid yang di tempat-tempat lain dari masjid-masjid ahlu sunnah, tanggung jawabnya untuk seluruh atau di atas seluruh pundak-pundak salafi. Maka barakallahu fikum, harus berfikir dengan cara berfikir yang benar. Ini untuk Allah karena Allah, ini untuk saya karena saya dapat untung. Mana yang lebih kalian pentingkan? Untuk Allah atau untuk pribadi? Secara teori kalau kita bikin ulangan, insya Allah jawabannya benar semua. Pasti tahu. Jelas kita harus pentingkan urusan Allah SWT untuk Allah SWT, dan kita kalahkan urusan pribadi saya. Teori. Tapi kenapa ketika praktek? Nasallallahu alaihi wasallam. Ya kalau ada perkara irtibatat yang sangat urgen, sangat sangat harus, kita bukan orang yang buta tuli bisu. Kita akan maklumi, kita akan anggap wajar. Tetapi hanya karena urusan yang sifatnya main-main. Antum ini perlu bantuan antum di sini. Anu, anak mau main futsal. Yang ini anak mau jalan-jalan. Yang ini anak mau, ini sangat-sangat memprihatinkan. Ada keanehan. Kok bisa tega teman-temannya kesusahan, dia urusan dengan pribadinya sendiri. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita taufik, kemudahan, tabah, ukhuwah, persaudaraan yang kokoh, saling mendukung, saling membantu, saling cinta, berlomba-lomba untuk beramal saleh, untuk andil dalam dakwah. Apa saja yang bisa saya lakukan, saya akan lakukan. Kalau hanya bisa untuk bersih-bersih, saya akan bersih-bersih. Yang penting terlaksana. Dakwah ilallah, dakwah ilat tauhid. Masya Allah. Seperti itu seharusnya. Barakallahu fikum. Wal-hidayah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.